Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Setelah kita pelajari definisi sujud syukur, yaitu ibadah sujud yang dikerjakan dalam rangka bersyukur kepada Allah Ta'ala karena mendapatkan nikmat yang baru atau mendapatkan keselamatan dari suatu mara bahaya, dan telah disebutkan contoh-contohnya. Telah ditegaskan pula berdasarkan definisi itu bahwa apabila nikmat yang dirasakan itu nikmat yang sifatnya paten, ya selama ini memang dirasakan bukan sesuatu yang baru datangnya, bukan begitu pula bukan suatu mara bahaya yang baru terhindar darinya, maka tidak ada sujud syukur. Setelah kita pelajari pula bahwa yang benar sujud syukur tidak termasuk dalam kategori sholat, jadi tidak dipersyaratkan padanya syarat-syarat sholat. Pembahasannya sama persis pembahasan sujud tilawah, ya, jadi kategorinya hanya doa, ya, kategorinya hanya doa. Yang demikian sama dengan sujud tilawah, sah dalam keadaan berhadaf dan seterusnya, meskipun afdolnya lebih utamanya dikerjakan dalam keadaan suci dari hadaf. Hukum sujud syukur juga telah kita pelajari, yang rajih mustahab, ya, sunnah ketika ada faktornya dengan dalil as-sunnah dan amalan sahabat radhiyallahu anhum sebagaimana telah disampaikan dalil-dalil itu. Jadi jelas bahwa sujud syukur mustahab, dan ini madhab Syafi'i, madhab Hanbali, dan mayoritas ulama. Nah, jadi itu yang benar. Dengan demikian, pendapat Al-Imam Abu Hanifah yang memakruhkan sujud syukur tertolak, ya, pendapat itu lemah. Namun sujud syukur hanya disyariatkan di luar sholat. Adapun dalam sholat tidak boleh. Dalam sholat tidak boleh sujud syukur. Ya, apabila sujud syukur dalam sholat, hal itu akan membatalkan sholat. Ya, seseorang lagi sholat misalkan, ya, dia lagi menunggu kelahiran anaknya, lagi sholat dengar bayi menangis baru lahir, atau mendengar teriakan orang gembira, alhamdulillah telah lahir selamat, ya, kemudian masih sholat dia sujud syukur, nah, itu membatalkan sholat. Jadi tidak boleh sujud syukur dalam sholat. Ini madhab Syafi'i dan Hanbali. Ini madhab Hanbali dan Syafi'i. Tetapi yang benar dalam masalah ini, sebagaimana hal itu yang benar dalam madhab Hanbali, sujud syukur dalam sholat membatalkan sholat apabila dikerjakan secara sengaja. Apabila dikerjakan secara sengaja. Dalam keadaan tahu, ya, dalam keadaan telah mengetahui hukum. Tahu hukum. Bahwa itu tidak boleh. Kemudian tetap sengaja mengerjakannya. Itulah yang membatalkan. Adapun jika seseorang sujud syukur dalam sholat. Dalam keadaan lupa. Ya, dalam keadaan tidak sadar. Atau dia memang belum tahu hukum. Dia tidak tahu hukum bahwa terlarang dalam sholat. Sujud dalam sholat. Terlarang. Dia tidak tahu hukum. Hal itu dimaafkan. Hal itu dimaafkan dan sholat tidak batal. Dimaafkan dan sholat tidak batal. Jadi yang membatalkan apabila sengaja dalam keadaan tahu hukum. Adapun jika sujud syukur dalam sholat dalam keadaan tidak sadar. Karena lupa, ya. Atau tidak tahu hukum, dimaafkan dan sholatnya tidak batal. Ini yang benar dalam mazhab Hambali dan itu yang benar tentunya. Nah, berikutnya tata cara sujud syukur. Tata cara sujud syukur. Ada khilaf di antara ulama mengenai tata cara sujud syukur. Ya. Pembahasannya sama dengan pembahasan sujud tilawah di luar sholat. Yang rajih sama dengan yang rajih pada pembahasan sujud tilawah. Masih ingat? Yang rajih pada sujud tilawah. Langsung sujud tanpa takbir. Dan bangkit tanpa takbir. Nah, begitu pula sujud syukur. Yang rajih langsung sujud tanpa takbir. Dan bangkit dari sujud tanpa takbir. Ingat ya. Ini tentunya pembahasannya di luar sholat. Karena sujud syukur memang tidak boleh dalam sholat. Adapun sujud tilawah disyariatkan juga dalam sholat. Dan sujud tilawah dalam sholat sebenarnya telah kita pelajari hukumnya lain. Karena dia mengikut kepada sholat. Karena dikerjakan dalam sholat. Sehingga menjadi bagian dari gerakan sholat. Oleh karena itu, yang benar sujud tilawah dalam sholat. Sujud dengan takbir. Bangkit dengan takbir dalam sholat. Tetapi yang kita bahas sekarang, sujud, ya, syukur. Pembahasannya sama dengan sujud tilawah di luar sholat. Ya, yaitu apa? Sujud tilawah dan sujud syukur. Yang di luar sholat. Sujud syukur dan sujud tilawah. Yang di luar sholat. Sujud. Langsung sujud tanpa takbir. Dan bangkit tanpa takbir. Bahkan. As-Sa'di. Rahimahullah. Beliau mengatakan dalam. Kitabnya. Al-Mukhtarat. Al-Jaliyah. Beliau mengatakan dalam kitabnya Al-Mukhtarat Al-Jaliyah bahwa sujud syukur lebih pantas dengan hukum itu. Sujud syukur lebih pantas dengan hukum itu dibandingkan sujud tilawah. Jadi jika sujud tilawah saja. Tidak disyariatkan takbir saat sujud dan bangkit. Maka lebih-lebih lagi pada sujud syukur. Tidak disyariatkan disertai takbir saat sujud dan bangkit. Sifat sujud syukur sama dengan sifat sujud sholat. Dalam hal sifat gerakan dan bacaan. Ya. Seperti hanya sujud tilawah. Dalam hal sifat gerakan dan bacaan sama dengan sujud sholat. Jadi sifat sujud kita ketika sujud seperti hanya ketika kita sujud dalam sholat. Ya, meletakkan 7 anggota tubuh yang diletakkan dalam sujud. Sifatnya sama. Ya, sifat gerakannya. Bacaannya juga begitu. Jadi bacaan zikir yang dibaca dalam sujud syukur sama dengan bacaan zikir yang dibaca dalam sujud sholat. Sama. Baca Subhana Rabbiyal A'la atau baca Subuhun Quddusun Rabbul Malaikati Warruh atau bacaan sujud yang lainnya. Nah. Ya. Kata Ibnu Baz, ana nukilkan dari keterangan Al-Imam Ibnu Baz rahimahullah dalam Majmu' Fatawa beliau di jilid 11. Kata Syekh bin Baz, membaca dalam sujud syukur Subhana Rabbiyal A'la. Membaca dalam sujud syukur Subhana Rabbiyal A'la dan berdoa. Dan berdoa. Serta memuji Allah. Serta memuji Allah dan menyanjungnya atas nikmat yang ia dapatkan. Nah, jadi ada tambahan ini pada sujud syukur, di samping baca zikir, ya, sujud Subhana Rabbiyal A'la dan berdoa, ya, juga memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyanjung Allah atas nikmat yang ia dapatkan. Yang merupakan faktor dia melakukan sujud itu. Nah, itu dari Ibnu Baz rahimahullah. Sama dengan keterangan Ibnu Baz, keterangan Al-Imam Ibnu Uthaymin, murid Syekh bin Baz, yaitu Syekh Ibnu Uthaymin. Ya. Yang ana nukilkan dari kitab Fathudil Jalali wal Ikram, Syarah Bulughul Maram, ya, karya Syekh Ibnu Uthaymin. Syarah Bulughul Maram yang berjudul Fathudil Jalal wal Ikram pada pembahasan sujud syukur. Ibnu Uthaymin rahimahullah di sana mengatakan, apabila menyebutkan nikmat itu secara langsung, kata beliau, apabila menyebutkan nikmat itu secara langsung, hal itu lebih tepat. Artinya di samping baca zikir sujud Subhana Rabbiyal A'la yang lainnya, ya, berdoa juga memuji Allah, menyanjung Allah dengan menyebutkan nikmat itu secara langsung, itu lebih tepat. Nikmat itu secara langsung, ya, dengan membaca misalnya, kemudian beliau mencontohkan, ya, dengan membaca misalnya Allahumma lakal hamdu. Bisa dicatat untuk dihafalkan, bisa untuk diamalkan, ya, yang dicontohkan oleh beliau tinggal kita hafalkan dengan membaca Allahumma lakal hamdu ala ma an'amta alayya min hadhihi an'mah. Allahumma lakal hamdu ala ma an'amta ala ma an'amta alayya alayya ala ma an'amta alayya min hadhihi an'mati min hadhihi an'mati. Maknanya, Allahumma, wahai Allah, ya Allah, lakal hamdu, segala puji hanya bagimu. Ala atas ma an'amta, apa yang engkau anugerahkan alayya kepadaku. Min dari hadhihi ni'mati, ni'mat ini. Itu jika dapat nikmat yang baru kan. Ya. Jika ditolong oleh Allah SWT, diselamatkan dari satu mara bahaya yang ada saat itu, maka beliau juga mencontohkan dengan mengatakan, Allahumma lakal hamdu, ya ini bagian awalnya sama, Allahumma lakal hamdu ala, nah kelanjutan yang berbeda redaksinya, ala ma dafa'ta anni, ala ma dafa'ta anni min hadhihi an-niqmati, min hadhihi an-niqmati, an-niqma bil qaf, ala ma dafa'ta anni min hadhihi an-niqmati. Kalau tadi ni'mah, kalau ini nikmah. Ya. Jadi Allahumma lakal hamdu, wahai Allah, ya Allah, lakal hamdu, segala puji hanya bagimu. Ala atas ma dafa'ta, apa yang engkau anugerahkan kepadaku, ya, ala ma dafa'ta anni, dengan mencegah dariku, dafa'ta anni, dengan mencegah dari diriku, ya, min hadhihi nikmah, mara bahaya ini, ala ma dafa'ta anni min hadhihi nikmati, atas apa yang engkau anugerahkan kepada aku dengan mencegah dariku mara bahaya ini. Nah ini dihafalkan untuk diamalkan. Nah, barakallahu fikum. Dan demikian selesai pembahasan sujud syukur. Sampai di sini. Kita lanjut ke bab yang baru, yaitu bab pembatal sholat dan makruh-makruhnya. Ini hal-hal yang membatalkan sholat dan hal-hal yang dimakruhkan dalam sholat. Kata Al-Imam As-Sa'di As-Sa'di rahimahullah, Tabtulus salatu, salat batal, akan batal, ya. Al-awwal bitarki ruknin au syartin, yang pertama bitarki ruknin, dengan meninggalkan suatu rukun sholat, au syartin, atau meninggalkan suatu syarat sholat. Wahuwa yakdiru alaih. Wahuwa yakdiru alaihi dalam keadaan dia mampu melakukannya. Dalam keadaan dia mampu melakukannya, tetapi dia meninggalkannya. Amdan, secara sengaja. Au sahwan, atau karena mengalami sahwi, lupa, sahwi. Au jahlan, atau karena tidak tahu hukum, karena jahil, tidak tahu hukum. Artinya tidak ada bedanya. Baik dia meninggalkan rukun itu atau syarat itu, rukun atau syarat sholat itu, secara sengaja, secara sadar, sengaja tahu hukum, ataukah dia tidak sadar karena dia dalam keadaan mengalami sahwi, dalam keadaan mengalami lupa sahwi. Atau dia tidak sengaja, tidak sadar karena dia tidak tahu hukum, tetap batal sholat. Karena yang ditinggalkan itu rukun atau syarat. Dalam keadaan dia mampu melakukannya, mampu. Namun dia tinggalkan, ya tidak mengerjakannya. Karena apa tadi? Ya, sengaja atau tidak sengaja karena lupa sahwi atau tidak tahu hukum, tetap dianggap batal. Nah, kemudian wa bitarki wajibin amdan, dan bitarki wajibin, meninggalkan hal yang wajib, perkara wajib dalam sholat secara sengaja, amdan. Artinya apa? Artinya yang membatalkan sholat jika meninggalkan perkara wajib dalam sholat, yaitu apabila sengaja. Adapun jika tidak sengaja, ada udzur, maka tidak. Tidak membatalkan. Nah, jadi ini yang akan kita pelajari dulu pertama, ya, dari pembatal-pembatal sholat yang disebutkan oleh Sa'di rahimahullah. Ya. Jika dikatakan bahwa sholat itu batal, ya berarti wajib diulangi dari awal. Nah, pembatal-pembatal sholat tersebut, ya kita ambil satu persatu sesuai yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah. Yang pertama yang beliau sebutkan, meninggalkan rukun atau syarat sholat sementara dia mampu mengerjakannya, ya baik secara sengaja, lupa atau tidak tahu hukum. Masalah ini telah diterangkan pada pembahasan rukun-rukun. Ya. Dan ini jelas karena itu rukun yang menentukan sahnya sholat, syarat yang menentukan sahnya sholat. Jadi tidak bisa dimaafkan. Ya, hanya saja tentunya terbedakan dari sisi apabila sengaja, di samping batal dia berdosa kan, sengaja. Ya, karena syarat dan rukun itu hal yang wajib. Jika sengaja berarti sengaja melalaikan, berdosa. Nah, adapun jika dia tidak sengaja karena dia mengalami sahwi atau dia tidak tahu hukum, dia dimaafkan dari segi dosa, dia tidak berdosa, dimaafkan karena itu udzur. Namun dari segi ya keabsahan sholat, batal. Karena itu penentu sahnya sholat. Nah, terkait dengan meninggalkan suatu rukun ya, dalam keadaan sahwi, kan sudah kita lewati rinciannya pada bab sujud sahwi. Bagaimana ya penanganannya? Baik. Ya, ketika masih sempat, masih bisa disusulkan dalam sholat, ya, disusulkan, sudah kita lewati kan? Nah, bagaimana jika, sebagaimana halnya jika seseorang misalkan dia langsung sujud, dia lupa ruku dan i'tidal dalam keadaan tidak sadar, yakni mengalami sahwi. Nah, lantas dia sadar sebelum sampai ke gerakan rukuk pada rakaat kedua. Ketika sujud, saat sujud pertama atau sedang duduk antara dua sujud atau sedang sujud kedua, dia sadar, oh tadi lupa rukuk, lupa i'tidal, kan langsung disusulkan, kan begitu. Jadi bangkit kembali langsung ke posisi rukuk dan melanjutkan sholat sesuai urutannya. Nah, kecuali jika dia sadar di rakaat kedua, ketika sudah rukuk baru sadar, oh tadi di rakaat pertama kok lupa rukuk, maka ini ya sebagai penggantinya. Ini dianggap rakaat pertama. Kan begitu. Ya. Ya sudah lewat pada pembahasan sujud sahwi. Nah. Begitu pula hanya jika sudah sampai pada tingkatan salam ya, sebagaimana dialami oleh Nabi SAW, salat duhur atau salat asar, baru dua rakaat sudah salam, kan begitu. Kemudian Nabi sudah berjalan, ya meninggalkan tempat. Tetapi belum lama waktunya diingatkan oleh Dhul-Yadain, maka Nabi kembali ke posisinya semula, melengkapi sholat yang kurang, melanjutkan dua rakaat lagi. Itu sekian rukun itu. Terlupakan, tapi masih bisa disusulkan karena waktunya belum lama, jadi belum terputus ya kesinambungan muwalat sholat itu. Nah, lain halnya jika sudah waktunya sudah lama terpisah, ya, tidak bisa, batal, tidak bisa disusulkan kan, harus dimulai dari awal. Ini semua sudah kita lewati di sujud sahwi. Nah, hanya mengingatkan kembali makna itu. Baik. Ya, apabila meninggalkan suatu rukun atau syarat dalam keadaan tidak tahu hukum, ya batal. Ketika dia tahu hukum, ya ketika dia tahu hukum, kemudian menyadari kesalahan itu, berarti dia ulangi. Begitu. Dia ulangi. Apabila waktunya masih tersisa. Nah. Adapun jika waktu sudah berlalu seperti keadaan siapa? Al-musyi' fi salati. Hadis Abu Hurairah tentang al-musyi' fi salati, sahabat yang tidak tahu salat yang benar itu. Nah, ketika diajari oleh Nabi saat itu tata cara salat yang benar, dia hanya diperintahkan mengulangi salat yang saat itu, adapun salat yang kemarin-kemarin yang sebelumnya dengan cara itu yang semua itu tidak sah, tidak disuruh lagi oleh Nabi SAW. Nah, bisa difahami. Ya, terkait dengan syarat-syarat sholat juga sudah lewat pada pembahasan syarat-syarat sholat. Nah, seseorang sholat dalam keadaan lupa wudu. Wudu kan syarat sholat ya, suci dari hadas. sholat dalam keadaan lupa berwudu. Nah, ya tidak sah sholatnya. Ketika sadar, ya, ketika sadar wajib dia ulangi. Nah, wajib dia ulangi. Adapun ini jika lupa terkait dengan syarat, ya, meskipun waktunya sudah lewat, tetap harus diulangi. Karena itu dari segi makna sama dengan lupa mengerjakan sholat. Man nasiya sholatan aw nama anha fakaffaratuha ay yusalliha idza dzakaraha. Man nasiya sholatan, barang siapa lupa satu sholat, aw nama anha, atau tertidur darinya, fakaffaratuha, maka kafarahnya, penebusnya adalah ay yusalliha, melaksanakan sholat itu idza dzakara, ketika dia ingat, dia terbangun. Jadi, ya, lupa wudu sekian sholat ini, misalkan, dia harus ganti. Nah, seorang lupa mandi suci, lupa mandi junub, ya, 2 hari baru ingat, sekian sholat lewat, tidak sah semuanya karena tidak memenuhi syarat. Sudah, diulang semua. 2 hari itu, mulai dari mana startnya, dia lupa ya mandi suci, maka diulangi dari situ. Nah, diulangi secara berurutan. Kalau capek, tidak kuat, ya istirahat dulu. Nah, ya, sudah kuat, lanjut lagi begitu. Wajib. Jadi mengulanginya itu bukan maksudnya untuk sholat duhur yang hari pertama, tunggu nanti masuk duhur baru diganti. Untuk sholat asarnya, tunggu asar, bukan begitu. Ya, sekian sholat itu, duhur, asar, maghrib, isya, dan seterusnya, itu dikerjakan berturut-turut. Sholat, duhur, selesai, bangkit lagi, komat lagi, asar lagi, komat lagi, maghrib lagi, komat, isya, terus sampai selesai semua. Dikerjakan. Nah, gara-gara lupa mandi suci, misalkan. Atau gara-gara lupa wudu. Nah, paham ya? Baik. Berikutnya, apabila sengaja meninggalkan perkara wajib, ya, ini perkara wajib dalam sholat, misalkan apa, tasyahud awal, ya, tasyahud awal wajib, tasyahud akhir yang roji wajib, begitu, baca al-fatihah bagi makmum, baca al-fatihah bagi makmum, baik pada sholat sirriyah maupun sholat jahriyah, yang dilempar-lempar, yang main-main. Mana bukunya? Dipakai pecinya. Coba dipakai pecinya. Nah, pada sholat, ya, makmum, baca al-fatihah bagi makmum, hukumnya wajib, itu yang rajih. Baik sholat sirriyah maupun sholat jahriyah. Artinya bukan rukun bagi makmum. Sudah kita lewati ini pada sifat sholat. Ya. Nah, dan itu fatwa Syekh bin Baz. Dan paling kuat dari segi dalil. Nah, jadi tidak sampai bertinggalan rukun. Nah, jika makmum sengaja dalam keadaan sadar tidak baca al-fatihah, tidak sah sholatnya. Nah, jika seseorang sholat sengaja tidak tasyahud awal, sengaja ditinggal, ya tidak sah sholat. Sengaja tidak tasyahud akhir, tidak sah sholat. Di samping dia berdosa, tidak sah sholatnya. Karena dia sengaja meninggalkan perkara wajib, maka berdosa. Dari segi keabsahan sholat tidak sah. Kenapa? Sudah kita lewati penjelasannya. Karena dia sengaja melaksanakan sholat dengan cara yang tidak syar'i. Dan ini sebagaimana telah lewat, ini mazhab Hambali. Ini mazhab Hambali. Ya, dan ini yang difatwakan oleh Ibn Baz, Al-Faymin, Hanabilah, Fuqaha Hanabilah. Sengaja meninggalkan perkara wajib dalam sholat, membatalkan sholat. Berdosa dan membatalkan sholat. Karena sengaja mengerjakan sholat secara tidak syar'i. Mengerjakan sholat tidak sesuai yang diperintahkan. Bagaimana bisa dikatakan sah? Baik. Adapun mazhab Syafi'i, masih ingat? Karena ada khilaf di sini. Adapun mazhab Syafi'i mengatakan pelakunya berdosa, yakni meninggalkan perkara wajib dalam sholat secara sengaja, sengaja tidak tasyahud awal, misalkan. Ya, atau yang lainnya dari contoh-contoh wajib-wajib yang saya disebutkan, sengaja meninggalkan perkara wajib itu. Maka dia berdosa, tapi sholatnya tetap sah. Itu mazhab siapa? Mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i mengatakan tetap sah, meskipun dia berdosa. Karena bukan rukun, bukan syarat. Namun, mazhab Hanbali yang mengatakan tidak sah dengan hujjah, dia sengaja mengerjakan sholat secara tidak syar'i. Tidak mengerjakan apa yang diwajibkan, bagaimana bisa dianggap sah. Ini lebih kuat, insyaAllah. Nah. Adapun meninggalkan perkara wajib dalam sholat karena tidak sengaja, tidak sadar, dia lupa, atau dia tidak tahu hukum, dimaafkan. Jelas dimaafkan, dan jelas sholatnya tetap sah. Sholatnya tetap sah. Nah, dan kita sudah lewati pada pembahasan sujud sahwi, bagaimana Nabi SAW sendiri mengalami sahwi sampai lupa tasyahud awal. Lupa tasyahud awal, iya kan? Dan ternyata Nabi hanya menggantinya, menutupinya dengan apa? Sujud sahwi. Setelah salam, sebelum salam. Sebelum salam, karena kekurangan. Nah, Nabi mengganti tasyahud awal yang tidak dikerjakannya karena lupa itu dengan sujud sahwi sebelum salam. Nah, jadi perkara wajib jika ditinggalkan karena lupa atau tidak tahu hukum, dimaafkan. Nah, tidak berdosa dan sholat tetap sah. Nah, itu perbedaan, ya, meninggalkan perkara rukun dan syarat dibandingkan dengan meninggalkan perkara wajib. Barakallahu fikum. Itu sementara ini yang kita pelajari, ya. Barakallahu fikum. Baik. Fadhil jazakumullah khairan subhanallahi walhamdulillah. Assalamualaikum.